Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Targhib wa Tarhib karya Hafidh Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah. Dia sebutkan kitabul ilm, tentang ilmu. At-Targhib fil ilm, anjuran dan motivasi untuk orang itu mau berilmu, belajar ilmu. Wa talabihi wa ta'allumihi wa ta'limi, mau menuntut ilmu, mau belajar dan mengajarkannya. Wa ma ja'a fi fadlil ulama wal muta'allimin, juga dalil yang menyebutkan keutamaan orang alim dan orang yang belajar ilmu. Ilmu yang dikehendaki adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasul jelaskan kepada umatnya. Maka ilmu itu adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam, dengan penjelasan para sahabat dan a'immah, para imam setelah mereka. Ilmu tentunya banyak fadilah, keutamaan yang disebutkan, baik itu di dalam ayat-ayat Quran maupun di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian Allah, dan bagaimana Allah sangat menyanjung, memuliakan ilmu dan orang-orang yang berilmu dalam banyak ayat Quran dengan berbagai macam bentuk penjelasan, dengan berbagai macam bentuk penjelasan. Antara lain yang Allah sebutkan, bahwa dari kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak yang Allah sebutkan, itu jasa kebaikan Allah kepada hambanya, bahkan Allah ungkit jasa itu dan Allah berhak melakukan itu karena semuanya dari Dia. Dari sekian kenikmatan besar yang Allah sebutkan, di Al-Alaq Allah katakan 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan pada manusia itu segala yang semula mereka enggak tahu. Enggak tahu menau. Allah ajarkan ilmunya sehingga mereka dengannya jadi ngerti, berilmu, tahu, jadi pintar. Kalau ini keumuman makhluk manusia, lebih khusus Rasulnya sallam dalam An-Nisa, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah ajarkan padamu sesuatu yang sebelumnya kamu tidak tahu, dan keutamaan Allah kepadamu sangat besar. Ini kenikmatan terbesar yang Allah sebutkan kepada hambanya. Allamal insan malam ya'lam. Dan itu umum, mencakup segala ilmu yang dipelajari, yang diketahui oleh manusia, ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ini ilmu agama maupun itu ilmu-ilmu dunia. Allah beli mereka kemampuan, dengannya bisa belajar, bisa mengerti banyak pengetahuan untuk kemaslahatan hidup mereka di dunia. Berbagai macam, belajar ilmu kedokteran, yang ini belajar ilmu teknologi, yang itu belajar ilmu ekonomi, yang satunya mungkin belajar ilmu apalagi lah, tata negara, macam-macam, bahasa. Siapa yang mengajari semua itu? Allah pada hakikatnya. Kamu belajar dengan telinga, mendengar, dengan mata memandang, melihat. Yang memberimu pendengaran dan penglihatan siapa? Kalau bukan Allah. Kamu bisa menghafalnya, kamu bisa dalam kalbu. Allah yang berikan. Tetapi yang paling lebih besar ketika itu ilmu agama, syariat. Kata Imam Syafi'i, dan Syafi'i perlu diketahui dulunya belajar ilmu kedokteran sebelum beliau belajar agama. Kemudian beliau berpikir dan merenungi bahwa ilmu ini, ilmu duniawi, sebatas membahas kemaslahatan lahiriah, kemaslahatan zahir. Bes. Bagaimana orang sehat terkait kedokteran? Kalau sakit didiagnosa sakitnya apa? Setelah itu dipastikan obat apa yang paling bagus, paling tepat, dosisnya bagaimana, diminum berapa kali sehari dan seterusnya sampai sembuh, selesai. Dan itu kemaslahatan, tapi zahir, sebatas kemaslahatan zahir, kemaslahatan lahiriah saja, nggak bisa lebih dari itu. Terus kalau orang yang sehat jadi orang baik begitu, orang yang sehat kemudian jadi orang yang dicintai, disenangi orang, wah dekat dengan Allah, nggak bisa, itu nggak ada dibahas di ilmu sana. Dia hanya membahas jasad ini, luar, jasad luar ini, luar ya maksudnya bendanya ini, materinya, jantungnya, kalau dalamnya, ususnya, lambungnya dan lain sebagainya. Sementara kata Imam Syafi'i, aku perhatikan ilmu syar'i tidak hanya membahas lahiriah, tapi juga bahkan batin, jiwa, bukan hanya raga, kejiwaan, hati, kalbu, pikiran, semuanya diajarkan, dibenahi dalam agama. bagaimana orang itu menjadi orang yang soleh, orang yang bermanfaat, berbakti, taat, dan seterusnya. Maka beliau tinggalkan semenjak itu, dan beliau beralih ke ilmu syar'i sampai menjadi seorang alim dan bahkan imam besar di umat ini rahmatullahi alaih. Hal muhim, ilmu itu kenikmatan yang Allah sebutkan. Bagian orang kafir dan yang mengekor mereka terhadap ilmu ini sebatas duniawi. Hanya kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati ghafilun. Yang mereka tahu sebatas zahir dari kehidupan dunia. Ini ilmu duniawi. Kalau sudah bahas ilmu duniawi, detail, rinci, panjang, lebar, masya Allah kamu terkagum-kagum mendengarnya. Ini begini, enggak ini anunya ini harus begini, enggak bisa diginikan. Kalau rumit, detail dia ketahui. Sementara dalam perkara akhirat mereka lalai, karena habis waktunya untuk itu. Kalau kamu tanya perkara wudhu saja dia enggak bisa. Bagaimana wudhu yang benar sesuai tuntunan Rasul, bagaimana sholat, bagaimana ini itu, apa dia akidah, akhlak, nggak tahu menau dia. Dan tidak dibahas sampai sejauh itu. Siapa yang menentukan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, nggak ada dibahas di ilmu itu sama sekali. Bahkan sangat disayangkan informasi yang sampai bahwa di kejuruan apapun jurusannya, kuliah-kuliah yang mereka jalani, fakultas, hampir tidak luput dari ilmu filsafat, dicekoi dengan filsafat atau apapun itu namanya, intinya pengajaran filsafat, sehingga putus dari syariat, putus orang itu dari uluhiyah, hubungan dan keterkaitan selalu dengan Allah, nggak ada. Tapi ini begini, siapa yang menciptakan? Mereka pelajari misalnya jantung begini, darah, ada yang apa namanya? Kalau darah apa? Pembuluh darah, arteri sama vena. Nah, ini begini, ini keluar, ini masuk, ini otak, otak itu begini, terinci sekali semuanya. Nggak akan ada secuil pun pembahasan siapa yang memberi ini semua. Nggak akan ada pembahasan secuil pun tentang itu. Lebih dari itu, kalau ini semua tidak kamu dapati dengan tiba-tiba, pasti ada yang memberi, ada yang mengkaruniakan. Berarti ibadahmu kepada siapa? Kamu menyembah kepada siapa? Siapa yang kamu tuhankan? Yang harus kamu sembah, nggak boleh kepada yang lain. Nggak ada itu. Sedetik pun gak akan pernah tersentuh itu. Sangat disayangkan. Padahal ilmu dari Allah semuanya. Demikian pula Allah ungkit-ungkit jasanya di dalam surat Ar-Rahman, fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali di surat Rahman Allah ulang-ulang ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala kenikmatan Ini kenikmatan Tuhanmu mana yang kamu mau dustakan karena terlalu banyak. Enggak mungkin kamu bisa mendustakan. Enggak mungkin bisa kamu ingkari, terlalu banyak. Saking banyaknya sampai Allah ulang-ulang di surat 31 kali. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari sekian kenikmatan banyak yang Allah sebutkan di Ar-Rahman, antum tahu surat Ar-Rahman, yang pertama Allah sebut kenikmatannya, dari sekian susunan dan rentetan banyak kenikmatan yang Allah sebut di Ar-Rahman, fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah Allah sebut kenikmatan, Allah sebutkan fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan lagi kenikmatannya ini. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Pertama kenikmatan yang Allah sebut sebelum kenikmatan-kenikmatan yang lain, di awal surat bahkan Ar-Rahman langsung 'allamal Qur'an. Dia yang mengajarkan ilmu Qur'an. Ilmu. Kenikmatan pertama Allah sebut. Khalaqal insan, dia yang menciptakan manusia kembali. 'Allamahul bayan, Allah ajarkan ilmu padanya. Sehingga dia bisa menjelaskan kepada orang, bisa bicara dengan baik. Allah ajarkan semua itu kepada mereka, makhluk yang Allah ciptakan. Pertama kenikmatan Allah sebutkan ilmu, sebelum yang lain-lainnya. Cukup menunjukkan betapa mulia dan agungnya ilmu di sisi Allah. Karena sesuatu yang diprioritaskan, dikedepankan tentu menunjukkan kemuliaannya. Kalau ada yang lebih mulia dari itu akan Allah sebut lebih dulu. Nyatanya gak ada. Yang pertama Allah sebut ini ilmu. 'Allamal Qur'an, 'allamahul bayan. Demikian pula di dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl Allah akhiri surat beberapa ayatnya, kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Di ayat 81, demikian Allah sempurnakan kenikmatannya kepada kalian agar kalian berserah diri hanya kepadanya. Allah sempurnakan kenikmatan-kenikmatannya untuk kalian agar kalian berserah diri kepadanya. Surat An-Nahl, kata Qatadah, Imam Tabi'in, disebut dengan surat An-Ni'am. Surat An-Nahl dikenal pula dengan nama surat An-Ni'am, surat kenikmatan. Kenapa? Karena di surat An-Nahl pula banyak kenikmatan Allah sebut, Allah ungkit-ungkit yang Allah berikan kepada hambanya agar mereka taat, tunduk, tidak maksiat padanya. Karena banyaknya kenikmatan tersebut di surat ini sampai kemudian disebut pula dengan surat An-Ni'am. Di surat An-Nahl ini juga sebagai surat kenikmatan, banyak kenikmatan disebut di surat ini. Apa yang pertama Allah sebut? Ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, ayat pertama. Langsung di ayat yang kedua Allah sebutkan, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Allah yang menurunkan para malaikatnya membawa ruh, nyawa, menurunkan para malaikatnya membawa nyawa, arwah. Nyawa, arwah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu, wahyu. Wahyu. Karena wahyu adalah nyawa bagi seorang mukmin, memberi kehidupan yang hakiki baginya, kehidupan jiwanya, kehidupan kalbunya. Menurunkan para malaikatnya dengan ruh, dengan wahyu ini. Alaman yasha min ibadih, untuk disampaikan kepada yang Allah kehendaki, yakni dari para rasulnya yang di muka bumi. Diutus Jibril menyampaikan wahyu ini kepada para rasul Allah, para nabi yang diutus dari manusia di muka bumi ini. Syahid, Allah namakan wahyu ilmu ini, wahyu ilmu isinya firman Allah, ayat, hadis rasulnya. Allah namakan semua itu dengan nyawa. Dan pertama Allah sebut kenikmatan di surat An-Nahl yang dikenal dengan surat kenikmatan. Seperti kata Qatadah Ibn Di'amah As-Sedusi. Surat kenikmatan, banyak kenikmatan disebut situ, serupa seperti Ar-Rahman. Dan sekali lagi, dari sekian kenikmatan, yang pertama Allah sebut turunnya ilmu ini, wahyu. Dan Allah sebut ruh. Tanpanya orang mati. Bagaikan bangkai yang berjalan, walaupun masih nafas, tapi mati. Jiwanya hampa, kalbunya kosong, gak ada ruhnya, gak ada nyawanya. Makanya Rasulullah SAW bertawassul kepada Allah dalam doanya di sholat malam, menyebut tiga nama malaikat yang Allah tugaskan masing-masingnya membawa kehidupan. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawat ila akhirih. Ya Allah, Engkau Rabb, pencipta yang berkuasa atas Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail, dan Mikail dan Israfil. Kenapa tiga malaikat ini yang disebut oleh Rasul dalam tawassulnya kepada Allah? Ya Rabbi, Ya Allah, Engkau Tuhannya tiga malaikat ini. Walaupun kita tahu Allah Tuhan pencipta yang menguasai semua malaikat yang lain, tapi khusus tiga ini disebut karena ketiga-tiganya ditugasi membawa kehidupan yang tidak bisa tidak dibutuhkan sangat oleh manusia. Jibril, kehidupan yang paling mulia, dia yang membawa kehidupan, wahyu, ilmu. Mikail, dia yang membawa kehidupan, karena dia yang ditugasi mengatur hujan. Hujan kehidupan bagi manusia. Tanah yang semula gersang, mati, tandus, begitu kena hujan jadi subur, tumbuh tanaman, dan seterusnya. Israfil, peniup sangkakala. Dengan tiupan keduanya, setelah tiupan pertama, hidup semua manusia yang setelahnya sebelumnya mati. Ketiga-tiganya membawa kehidupan. Makanya Jibril, Allah sebut dalam ayat ini, menurunkan wahyu. Kenikmatan pertama yang Allah sebut di surat An-Nahl, yang itu disebut dengan surat An-Ni'am karena banyak kenikmatan diungkit-ungkit di situ oleh Allah. Dan Di An-Nahl bukan hanya itu. Kenikmatan ilmu ini Allah sebut lagi dalam tengah-tengah surat di ayat ke-78 misalnya. Di An-Nahl. Untuk melihat nanti. Allah katakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afida la ta'allakum tashkurun." Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian. Hamil 9 bulan, lahir setelah itu. Ketika kalian lahir, la ta'lamuna syai'an. Kalian enggak tahu ilmu apa-apa, ngerti apa? Bayi lahir. Enggak paham apa-apa. Enggak tahu menau apa-apa. Kemudian Allah berikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati agar kalian bersyukur. Karena dengan pendengaran kalian, mata kalian, kalian bisa belajar, ngerti ilmu, faham ini, faham itu. Dalam kemaslahatan kalian, dunia maupun akhirat. Semula kalian gak tahu apa-apa keluar dari rahim kalian. Siapa yang memberi semua itu? Allah. Kembali Allah sebut. Kenikmatan ilmu. Juga di An-Nahl ayat 43. Allah katakan, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya orang yang berilmu kalau kalian enggak tahu. Kalau kalian enggak paham, tanyakan kepada yang berilmu. Apa hukumnya ini? Boleh enggak begini? Halal, haram? Bagaimana? Tanyakan kepada orang yang berilmu. Sekian banyak penyebutan tentang ilmu Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, makanya kemudian disebut surat kenikmatan. Di sisi lain Allah juga mencela kejahilan. Orang yang tidak berilmu Allah cela dalam Al-A'raf 179, balhum kal an'am ulaika kal an'am balhum adhal ulaika humul ghafilun. Mereka seperti binatang bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai karena mereka punya pendengaran, penglihatan, tapi tidak membuat mereka taat kepada Allah, tidak membuat mereka bertauhid, taat iman kepada Rasulnya. Percuma telinga dan matanya diberi, tapi gak mau bersyukur dan taat kepada yang memberi. Makanya lebih sesat dari binatang. Binatang, kamu perhatikan semua binatang, kalau sudah merasa dapat kebaikan, tunduk nurut kepada yang memberinya. Bahkan kalaupun itu binatang buas, anjing, singa, atau apalah, apalagi yang jinak-jinak, sapi, kambing, kucing, dan yang lainnya. Tahu ini majikannya tiap hari ngasih makan, ngasih minum, ngasih ini, nurut. Kuda atau apa, onta, nurut, suruh jalan-jalan, suruh berhenti-berhenti, ditunggangi mau. Nah, karena tahu ini yang memberi dia kebaikan, memberi dia makan, minum. Nah ini manusia yang punya kelebihan akal dari binatang, diberi oleh Allah pendengaran, penglihatan, tapi gak ada taatnya, gak ada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu salah satu perkara yang boleh orang hasad padanya. Hasad dalam pengertian ingin mendapatkan serupa tanpa berharap kenikmatan itu dicabut dari orangnya. Di dalam hadis Rasul sebutkan la hazada illa fi ithnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Salah satunya warajulun atahullahu hikmah fa huwa yakdhi biha wa yu'allimuha. Pada orang yang Allah berikan padanya hikmah, ilmu. Dengan ilmu itu dia mengajarkannya, dengan ilmu itu dia berhukum. Maka dia pingin seperti orang itu punya keutamaan ilmu walaupun tidak berharap orang itu tercabut ilmu darinya. Ilmu pula sifat yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman sajalah yang tahu keutamaan dan besarnya pahala dan fadilah ilmu dan orang yang berilmu. Yang enggak tahu keutamaan ilmu ya tidak akan bersemangat untuk mengejarnya. Makanya dalam riwayat Tabrani dan Bazzar Rasulullah sebutkan manhuman la yashba'an talibu ilm wa talibu dunia. Ada dua orang yang keduanya tidak akan pernah merasa kenyang. Yang pertama pengejar ilmu, yang belajar ilmu. Yang kedua pengejar dunia. Manhuman menunjukkan orang yang ambisi dan senang sekali dan semangat, antusias, itu manhuman. Manhum dua musanna manhuman, dan tidak akan merasa, enggak akan pernah merasa puas atau kenyang. La yashba'an, satu talibud dunia yang mengejar dunia. Pernah kamu dapati ahlu dunia puas? Enggak usah ahlu dunia, yang di luar kita semua yang di masjid ini enggak akan ada. Tadi pagi kamu sudah kerja misalnya. Ya. Dari pagi jam 7 pagi sampai jam 4 ngelaut pulang sudah. Dapat keuntungan alhamdulillah 100 ribu misalnya. Sudah Masya Allah sehari 100 ribu. Capek kamu jam 7 sampai jam 4. Pulang rumah ngaji ini habis sholat isya ditelepon orang. Temenmu atau apa misalnya. Itu HP-mu berapa harganya? Anak beli 1 juta, sini tak belinya 1 juta 100. 1 juta seperempat. Kira-kira ndak wis ana sudah cukup 100 ribu, enggak usah. Ada yang gitu. Enggak akan kenyang dia. Kalaupun dapatnya 1 juta tadi pagi, hatta 10 juta tadi pagi. Enggak akan kenyang manusia pengejar dunia. Padahal dia udah capek. Tapi begitu ada potensi, ada yang menjanjikan keuntungan lain, karena dia merasa kenikmatannya, enaknya, dia bisa beli ini itu, ada uang, dia bisa hidup nyaman dan seterusnya lah. Sehingga gak akan pernah kenyang dengan kenikmatan dunia. Kalau itu ahlu dunia, yang kedua, dan itu lebih mulia, talibu ilm, pencari ilmu, pelajar. yang belajar ilmu, ilmu agama yang dimaksud, ilmu syar'i, enggak akan pernah kenyang. Karena dia tahu manfaat ilmu, karena dia ngerti betapa fadilahnya, besarnya pahalanya dan seterusnya. Dimuliakan Allah, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, istighfar para malaikat untuknya, binatang semuanya. Tahu ini layaknya dunia tadi. Maka ini pun gak akan ada kenyangnya. Gak akan ada hentinya. Kalau dia mengerti betul-betul apa itu ilmu. Bagi orang yang gak ngerti ya wajar kalau dia malas-malesan. Dia gak ngerti ilmu. Gak paham. Sehingga dia malas, gak mau datang. Sehingga dia malas, gak mau dengar. Sehingga dia mau malas, gak mau baca. Dia malas, karena dia gak ngerti bagaimana dia akan mengejar dan semangat. Paham saja tidak. Demikian ilmu itu banyak keutamaannya. Allah angkat derajat mereka di dunia mulia dengan ilmunya, selama dia ikhlas untuk Allah dalam belajar ilmunya, mengharap ridha Allah semata. Firman Allah dalam Al-Mulk, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan mukibban ala wajhihi, dalam keadaan wajahnya di bawah, kakinya di atas, terbalik, itu lebih genah, lebih baik, ataukah yang jalan sempurna, kepalanya di atas, kakinya dia gunakan jalan, dan dia di atas siratal mustaqim. Dialah orang yang berilmu, tahu jalan, tahu arah, faham bagaimana harus berjalan, karena terbimbing dengan ilmu. Yang gak punya ilmu, seperti Allah ibaratkan dalam hadis, dalam ayat ini, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Dalam Ra'd pula ayat 19 Allah sebutkan, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah sama orang yang tahu berilmu bahwa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah hak, yakin Quran ini kalamullah turun kepada Rasulnya, samakah dia dengan orang yang buta, enggak tahu ilmu, enggak paham iman, enggak tahu menahu, enggak ngerti. Orang bicara apa, ya dengar enggak. Tanpa dia paham orang ini sesat, enggak sesat. Yang disampaikan itu batil apa hak, dia enggak paham. Buta. Layaknya orang buta bagaimana? Enggak tahu jalan, ngeraba-raba, ngira-ngira. Kayaknya ini jalan menuju sana. Ngawur jalannya. Simpang siur. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun. Juga dalam Zumar 9 Allah sebutkan, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tentunya jauh tidak sama. Yang berilmu jauh lebih mulia. Kata Ali bin Abi Thalib, cukup ilmu itu mulia, kamu bisa tahu kemuliaan ilmu, di mana orang yang tidak berilmu pun ngaku berilmu. Itu yang Ali katakan. Cukup menunjukkan keutamaan ilmu, bangga orang dengannya walaupun gak ada ilmu itu padanya, tapi dia merasa ini kebanggaan. Makanya banyak kan, jangankan urusan agama, akhirat, urusan dunia, memalsukan ijazah, ya, ngelamar ke perusahaan yang ijazahnya palsu, seneng dia lulusan universitas apa yang punya nama gitu, S3 dari sini, karena itu ilmu, ilmu dunia, orang bangga seneng, padahal dia bodoh, bahkan kuliah aja nggak pernah, mungkin lulus SMP. Tapi begitulah ilmu itu disenangi orang, walaupun nggak ada padanya, dia nggak punya ilmu, menunjukkan keutamaan ilmu. Begitulah yang lainnya, orang ngaku tahu ini, tahu itu, paham, walaupun dia nggak paham. Dan cukuplah kata Ali, kejahilan itu hina, kebodohan itu hina. Terbukti orang yang bodoh pun gak mau dikatakan bodoh, padahal dia bodoh, padahal ada padanya kebodohan. Mana ada kamu pernah temui orang, ya maaf kamu ini bodoh, memang betul bodoh, tapi mana ada orang mau terima, iya memang saya bodoh, ya gak mau, ngamuk dia, marah, gak terima. Menunjukkan hatta orang bodoh pun tahu bahwa kebodohan itu hina, jelek. Orang bodohnya tahu, makanya gak terima. Itulah yang Ali katakan. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Allahumma sholli ala Muhammad.